Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullad dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan kajian tentang nasihat untuk para penuntut ilmu, yang mana pada kesempatan yang lalu telah sampai kepada kita pembahasan tentang cara di dalam menghafal. Ya. Kita alhamdulillah Allah berikan taufik untuk bisa menghadiri majalisul ilm, halaqah-halaqah ilmu, entah kajian pekanan ataupun kajian yang diadakan tiap malam. Alhamdulillah. Tetapi hendaknya kita pun mengetahui ya cara-cara menghafal, entah menghafal Al-Quran ataupun Al-Hadis ataupun perkataan para ulama. Sebab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, man hafidhul hadis qawiyat hujjatuh. Siapa yang hafal hadis maka akan kuat hujjahnya. Siapa yang hafal hadis, maka akan kuat hujahnya. Maka jangan sampai perkara ini kita remehkan. Jangan sampai hanya ada anggapan yang penting hadir kajian, mendengar. Nah, banyak di belakang kita ahlul bid'ah, orang-orang yang melemparkan syubhat, orang-orang yang merancukan urusan agama. Maka penting bagi kita untuk menghafal dalil, menghafal hujah untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Karena orang yang fitrahnya masih bagus, ketika disampaikan dalil, ini dalilnya dari Quran, ini dalilnya dari sunnah, mereka berpikir, oh iya, yang dia katakan benar, dibangun di atas Quran dan sunnah. Bukan omongan biasa, bukan omong kosong, tapi memang ada dasarnya. Mikir-mikir mereka, karena kita dibangun di atas ilmu. Nah, maka barakallahu fikum, sehingga penting untuk membahas, ya, tata cara, atau metode-metode yang baik di dalam menghafal. Telah berlalu sampai poin yang ke-8. Dan sekarang lanjutan pada poin yang ke-9. Yaitu ta'widun nafsi, membiasakan diri alal hifzi wa adamul inkita dalam menghafal. Membiasakan diri di dalam menghafal secara terus-menerus. Kalau otak kita dibiasakan untuk menghafal, insya Allah akan menjadi mudah. Tetapi kalau misalnya tidak pernah dipergunakan untuk menghafal, barakallahu fikum, maka otak kita akan tumpul, sama halnya seperti pisau. Kalau sering diasah akan semakin tajam, ya. Tetapi kalau tidak, dia akan bisa menjadi tumpul, terkena karat, menjadi rusak. Barakallahu fikum. Maka dibiasakan untuk menghafal. Nah, qala fan nafsu, hakikatnya jiwa itu, kullama awwadtaha ala amrin i'tadat alaihi. Jiwa ini kalau dibiasakan pada suatu perkara, dia akan terus-menerus membiasakan hal tersebut. Yang tadinya susah untuk menghafal, tapi karena dia rajin menghafal terus, ya, maka lama-kelamaan menjadi mudah. Baca sekali saja sudah hafal. Tapi kalau untuk pertama memang agak susah biasanya. Jadi butuh pembiasaan. Kita hadir kajian, hari pertama, hari kedua masih berat, capek, lelah. Tapi karena sering terus-menerus kita datang, kita menikmati ilmu, kita mendapatkan faidah dari apa yang disampaikan oleh para pengajar, para asatidzah, hati kita mendapat pencerahan, menjadi suka dengan ilmu. Maka jarak yang jauh pun bukan jadi masalah. Alhamdulillah beberapa teman-teman ada kajian di Jakarta, berangkat. Ya, subhanallah, perjalanan ke Jakarta jauh. Ada yang dari Rangkas Bitung datang ke sini, perjalanan 2 jam. Ya, tapi kalau tidak dibiasakan yang hanya jaraknya 10 menit, setengah jam, enggak bisa datang. Kenapa? Karena tidak ada pembiasaan. Sehingga butuh untuk dibiasakan dalam semua hal. Biasa untuk amal soleh, biasa sholat sunnah, biasa amalan-amalan yang dicintai, akan terbiasa, hati akan menjadi mudah, badan mudah melakukannya. Tapi kalau enggak biasa dibiasakan habis sholat fardu langsung tinggal pergi gitu kan, nah, enggak biasa untuk beramal soleh, berat untuk dipakai sholat sunnah. Maka segala sesuatunya butuh pembiasaan. Maka ada istilah bisa karena biasa. Nah, yaqulu syair, berkata syair, wan nafsu katifli, jiwa ini seperti anak kecil. Jiwa ini seperti anak kecil. Intuh milhu syabba ala hubbi radu. Kalau dibiarkan, anak kecil dibiarkan enggak disapih, akan tumbuh besar terus mencintai susu. Ya, enggak bisa meninggalkan apa? Persusuan. Barakallahu fikum. Wa in taftimhu yanfatim. Tapi kalau dipisah, disapih, dia akan meninggalkan. Ya, jadi jiwa ini seperti anak kecil, kalau dibiarkan akan terus, dibiarkan malas terus malas. Dibiarkan bodoh ya terus bodoh. Sehingga butuh untuk ada kesemangatan dari diri, ya. Barakallahu fikum, saya harus bisa. Semangat tumbuh. Jangan dibiarkan malas, karena kalau tubuh dibiarkan malas akan terus malas. Dibiarkan tidak ada upaya akan menjadi malas. Saya pernah punya ada saudara, teman SD juga, karena anak bungsu, ya, saking sayangnya ibunya dibiarkan, nggak pernah disapih, sampai kelas 5 SD masih nyusu sama ibunya. Kelas 5 SD sudah besar, kelas 5 SD 11 tahun. Nah, benar apa yang dikatakan oleh syair tadi, bahwa jiwa ini seperti anak kecil, kalau nggak disapih akan terus dia seperti itu. Ini kalau nggak ada upaya untuk berubah, nggak akan berubah. Inna Allah la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai hamba tersebut yang berusaha untuk merubahnya. Kita pengen cerdas ya belajar. Kita pengen mendapat pahala ya terus semangat ibadah. Nah, semuanya butuh pembiasaan. Sampai umur 11 tahun masih tidur sama orang tuanya. Enggak boleh, harus dipisah. Nah, barakallahu fikum. Sampai kelas 6 dia punya adik lagi, baru disapih. Artinya, kalau enggak ada upaya untuk berubah, jiwa ini akan terus seperti itu. Kalau terus diteruskan malas, akan terus malas. Nah, barakallahu fikum. Qala, dan yang lebih baik dari perkataan syair tadi adalah firman atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan dipelajari. Ilmu itu dengan dipelajari. Benar, ilmu datangnya dari Allah. Tetapi perlu ada upaya sebab-sebab agar Allah memberikan kepada kita ilmu. Bagaimana Allah akan berikan kepada kita ilmu kalau kita tidak menempuh sebab-sebabnya? Tidak belajar, tidak mengambil manfaat dari faidah-faidah, ia akan terus selamanya dalam kebodohan. Innamal ilmu bita'allum, ilmu itu dengan dipelajari. Fakullama awwata nafsak ala amrin fa innaha ta'lafuhu wa ta'taduh. Maka jiwa ini kalau dibiasakan, ya, insyaallah dia akan terbiasa. Naam. Karena ba'dul ulama yaqul, sebagian ulama mengatakan, kuntu ahfadhu fil yaum walau satron wahidan hatta la anqati anil hifzi. Kata beliau, saya senantiasa membiasakan menghafal walaupun hanya satu baris setiap harinya dan terus menerus. Naam. Barakallahu fikum. Wa dzalika li anna an-nafsa fiha taqat. Karena hakikatnya setiap jiwa kita ini punya kemampuan, punya potensi, bisa menghafal, bisa mengetahui, bisa belajar. Iya. Yang ngafal rumus sekian susahnya dari atas ke bawah satu lembar, satu rumus saja. Iya, bisa. Rumus fisika, rumus ekonomi, rumus segala macam. Iya, biologi. Ngafal Quran yang hanya subhanallah satu baris enggak bisa. Kenapa? Karena enggak ada pembiasaan. Sehingga semuanya butuh dibiasakan. Butuh dibiasakan. Pembiasaan ini luar biasa, sangat-sangat bermanfaat. Dibiasakan jiwa kita enggak pernah baca Quran, ya akan terus malas untuk baca Quran. Bismillah, ada ustaz yang mengatakan, bismillah paksakan. Iya. Bismillah paksakan. Bismillah dalam artian ketika sudah berazam tawakal. Paksakan, paksakan. Karena kalau enggak dipaksakan ya terus malas. Waduh enak amat suasananya, adem hujan. Adalah tidur aja. Ya, terus seperti itu. Nanti kebesokannya, aduh kemarin enggak kajian. Malu. Ya, akhirnya malu, setan mulai masuk. Akhirnya lama-kelamaan meninggalkan kajian. Dari awalnya yang tadinya bermudah-mudahan, akhirnya meninggalkan kajian. Ya, meninggalkan kebiasaan tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga butuh pembiasaan walaupun satu hari, satu baris. Nah. Kemudian yang ke-10. Ta'ahudul hifzi wa tikraruhu ma'a nafsika au ma'a ghairika. Ya. Terus-menerus menghafal, mengulang-ulang. Ya, terus-menerus menghafal. Ya. Entah sendirian atau bersama temanmu. Qala ahyanan, terkadang idza hafizal insanu syai'an, kalau seseorang menghafal suatu ilmu, qad la yastati'u ayyusabbitahu fi nafsihi. Terkadang menghafal ilmu, ilmunya tidak kokoh di dalam jiwanya, di dalam dirinya. Iya. Lakin idza sta'an, tapi kalau dia minta bantuan dengan temannya, ayo kita murojaah, diskusi. Iya, bacakan satu permasalahan, apa hukum ini? Temannya menjawab. Atau temannya gantian, apa hukum ini? Ada diskusi. Itu subhanallah lebih melekat. Kenapa? Karena ada murojaah. Dan murojaah yang seperti ini luar biasa, sangat-sangat bagus. Maka biasa kita di Yaman, ketika selesai kajian, ana dengan teman yang akrab, ayo kita duduk. Kita murojaah, tanya jawab faedah yang sudah tadi kita dapat. Luar biasa manfaatnya. Terkadang lebih melekat daripada faedah yang disampaikan oleh gurunya. Lebih melekat ketika adanya tanya jawab dengan teman. Saling tanya jawab. Lebih bagus lagi kalau sama istri. Nah, barakallahu fikum. Supaya istri pun mendapatkan manfaat. Istri mendapatkan manfaat dari apa yang kita ketahui. Barakallahu fikum. Selain itu pun menjadi sebab keharmonisan rumah tangga, adanya komunikasi. Nah. Berikutnya al-amalu bil mahfuz, mengamalkan apa yang sudah dihafal. Mengamalkan apa yang sudah dihafal. Iya. Kenapa sih Al-Fatihah itu tidak pernah lupa? Karena selalu dipakai. Kenapa ketika masuk kamar mandi selalu hafal doanya? Karena selalu dipakai. Doa masuk masjid selalu hafal karena selalu dipakai. Maka demikian pula hafalan-hafalan yang sudah kita hafal perlu untuk diamalkan. Dengan diamalkan, kita akan terus menghafal hadis tersebut. Misal hadis anjuran untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Kita amalkan selalu makan dan minum dengan tangan kanan. Kenapa? Karena ada hadis berikut ini. Kul washrob biyaminik. Makan dan minumlah kamu dengan tangan kanan. Fa'inna syaitona yakulu wa yashrobu bishimali. Karena syaiton makan dan minum dengan tangan kiri. Barakallahu fikum. Maka kita diperintah untuk menyelisih syaiton dengan makan dan minum dengan tangan kanan makan gorengan, tangannya satu di kanan, cabenya di kiri. Boleh enggak? Enggak boleh, sama saja makan dengan tangan kiri. Tidak susah kan kalau misalnya kita baru makan yang kanan dengan gorengan, kita pindah yang gorengannya dipindah ke tangan kiri, cabenya kita ambil kita makan, kan gitu. Sering didapati masih ada yang makan dengan tangan kanan, cabenya tangan kiri. Iya. Tuker aja habis dimakan, kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Dibiasakan. Dibiasakan. Begitu juga dengan hafalan-hafalan. Teman-teman alhamdulillah punya beberapa hafalan. Hafal juz 30, hafal juz 29. Ketika sholat sunnah dipakai, sholat duha dipakai. Iya. Ketika sholat qiyamul lail, tahajud dipakai. Sholat-sholat sunnah dipakai di murojaah. Dan itu luar biasa. Di antara murojaah yang paling baik yaitu ketika dipakai sholat. Ya, ketika sholat sunnah hafalannya dipakai. Dan ini luar biasa manfaatnya, sangat sangat berpengaruh. Barakallahu fiik. Kemudian yang ke-12, zakara ba'du ahlul ilmi, zakara ba'du ahlil ilmi ba'dal ma'akil wal masyaribi al mu'inatu 'alal hifdzi. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa ternyata di antara makanan dan minuman itu ada yang membantu memudahkan hafalan, menjadi sebab memudahkan hafalan. Ya, artinya ringkasnya poin yang ke-12 ini, memilih makanan dan minuman ya yang dapat membantu ingatan seseorang. Ya. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa kebiasaan beliau itu ya'khudzul lubban lil hifdzi, makan permen karet. Ya. Tapi permen karetnya bukan di, enggak sama seperti yang di Indonesia. Permen karet yang ada di Arab biasanya, di Yaman, di Saudi, itu memang dari getah pohon. Dari getah pohon. Orang kalau makan itu masya Allah jernih, fresh ininya, apa ingatannya. Barakallahu fiik. Kemudian selain itu, kalau tadi tidak perlu diperpanjang karena memang gak ada di Indonesia. Sekarang makanan yang membantu hafalan dan menguatkan memori, ingatan, yaitu al-asal, madu. Ya, barakallahu fiik. Maka biasakan minum madu. Ya. Alhamdulillah banyak ikhwah kita yang jualan madu. Nah. Kemudian syurubu ma'i zamzam, minum air zamzam. Dikatakan oleh para ulama bahwa air zamzam itu tergantung niat si peminum. Tergantung niat si peminum. Ketika kita minum air zamzam, berdoa kepada Allah untuk menjadi sebab kesembuhan penyakit, bisa menjadi obat. Air zamzam. Ya. Subhanallah. Maka ketika minum air zamzam, niatkan, ya Allah, ya, berdoa, saya minum air zam-zam ini mudah-mudahan menjadi sebab kuatnya ingatan saya. Maka terkadang para ulama, ya, ulama-ulama yang tinggal di Timur Tengah, minumnya sehari air zam-zam. Ya, sudah disiapkan air 20 liter air zam-zam. Minumnya selalu air zam-zam. Subhanallah, hafalannya luar biasa. Jangankan Quran, ya, syair yang susah, syair lebih susah menghafalnya. Menghafal syair itu lebih susah daripada menghafal Al-Quran. Karena memang Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah, ya, bahwa Allah akan memudahkan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Ya, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran bagi orang yang mau mengingat. Duh, kok saya susah? Ya, mungkin karena kita belum sungguh-sungguh menghafalnya. Barakallahu fiik. Kemudian selain itu, selain air zam-zam, al-habbatus sauda, habbatus sauda. Ini bagus untuk ya, ingatan. Barakallahu fiik. Habbatus sauda. Alhamdulillah banyak habbatus sauda yang sudah kapsul ataupun yang bijian. Kalau biasa kita di Yaman yang bijian, pahit. Enggak ada kapsulan. Di Indonesia alhamdulillah sudah banyak yang kapsulan. Berikutnya adalah at-tamru, tamar. Kurma. Nah, ini kurma juga membantu seseorang, ya, membantu ingatan seseorang di dalam menghafal. Ya. Minyak ikan atau banyak lagi, antum carilah di internet, ya. Di sini terbatas, antum cari di internet makanan minuman apa yang bisa menguatkan ingatan. Masya Allah banyak sekali. Ya, walhamdulillah. Barakallahu fikum. Faqala inna hadza mujarrab. Ini terbukti. Nah, ini terbukti dari makanan dan minuman tadi. Wa ala kulli hal kullama taharral insanu as-sunnah fi aklihi. Kemudian selain itu, selain makanan dan minuman tadi, juga seseorang makan dan minum dengan sesuai sunnah. Makan dan minumnya sesuai dengan sunnah. Seperti apa? Qala kullama taharral insan, setiap orang yang berusaha ya, ala ilzami sunnah, untuk mencocoki sunnah, terus menerus dalam sunnah, fi aklihi, dalam makannya. Ja'ala sulutan li ta'ami. Jadi lambung sepertiganya ini untuk makanan. Wa sulutan li syarobi, sepertiganya untuk minumnya. Wa sulutan li nafasi, sepertiganya lagi untuk nafasnya. Ya. Jadi makan jangan sampai penuh lambungnya, sampai enggak bisa bangun. Kalau bahasa sini kemelakaran. Iya. Subhanallah. Kalau sudah kenyang yang ada ngantuk. Kalau sudah ngantuk, yang memori yang kita siapkan tadi sudah energinya terpakai untuk mengolah makanan. Nah, sehingga berat untuk menghafal. Berat pula untuk ibadah, pengennya duduk. Habis duduk kena kipas, pengennya berbaring, ya lewat. Nah, barakallahu fikum. Maka hendaknya kita juga mengatur makanan. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiganya lagi untuk nafas. Sehingga kalau makan jangan sampai terlalu kenyang. Nah, bahkan di antara ulama ada yang mengatakan banyak makan itu mengeraskan hati. Banyak makan mengeraskan hati. Wallahu a'lam. Nah, walazima minal ma'akil ma yarahu anfa li aklihi wa badani. Intinya, selain sebab dia berusaha untuk menghafal, ada sebab lain untuk apa? Makan makanan yang dapat bermanfaat untuk akal dan badannya, vitamin. Nah, dan jangan dilewatkan, terkadang ada memang kecerdasan dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan sebab-sebab ya, agar hamba tersebut menjadi cerdas dengan adanya makanan dan minuman yang memang berpengaruh kepada ingatan. Dan hendaknya itu dimulai dari sejak dini, dari sejak istri kita masih mengandung. Ini yang istrinya masih apa, sedang hamil ya, barakallahu fiik. Itu manfaat, kasih makan makanan yang bermanfaat untuk ingatan, untuk akal, minyak ikan gitu kan, kemudian kismis itu anggur kering. Nah, barakallahu fiik, atau vitamin-vitamin lain yang bisa menguatkan, membentuk otak bayi yang ada di dalam kandungannya. Barakallahu fiik. Dan saya pernah mendapatkan faedah, di antara manfaat yang sangat besar untuk kecerdasan anak itu membaca Al-Qur'an. Jadi ibunya memang baca Al-Qur'an. Targetkan sejak saya hamil 1 pekan misalnya, ini istri ya. Kita punya istri misalnya, targetkan begitu ketahuan sudah hamil ya, artinya sebenarnya dari sebelumnya pun sudah ngafal Quran misal ya, tapi ketika saat hamil lebih termotivasi lagi baca Al-Quran. Kenapa? Karena apa yang dibaca oleh ibunya itu pun berpengaruh kepada otak bayinya. Tapi jangan sampai seperti orang-orang awam, untuk melatih otak, perkembangan otak bayinya pakai musik haram. Begitu lahir cerdas, tapi cerdasnya kebablasan, suka dengan musik juga, ya kan? Sudah dilatih dari kecil untuk menyukai musik. Alam bawah sadar bayi itu merekam. Nah, barakallahu fikum. Maka dari sejak kecil pun sudah dikasih makanan yang bermanfaat untuk daya ingat anaknya nanti. Nah, begitu juga ketika sudah lahir, masa umur 2 bulan, 3 bulan ini masa perkembangan otak. Ya, suami yang istrinya sedang hamil, cobalah berkorban. Berkorban belikan makanan-makanan bergizi, vitamin-vitamin, kasih. Kita cari uang buat siapa? Buat anak istri. Ya kan? Kalau anak kita menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, ketika lahir dia hafal Quran, hafal hadis, siapa yang mendapat kemanfaatan? Ya kita sendiri. Maka barakallahu fikum, kalau ingin untung besar, ya modalnya besar. Kalau kita ingin punya anak yang cerdas gitu kan, selain kita berusaha mendidiknya, dari sisi makanan dan minuman pun kita cukupi. yang baik-baik. Ya, barakallahu fikum, tentunya yang halal. Nah, makanan yang halal. Naktafi bihadza, kita cukupkan untuk kajian kitab yang pertama ini dan kita teruskan kitab sifat salat Nabi. Nah,